Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umur muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minha. Dalil yang menyebutkan bahwasanya al-musyrikun wa ma'budatuhum sayadkhuluna an-nar. Dalil yang menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrik dan berhala-berhala yang mereka ibadahi selain Allah nanti akan dimasukkan ke dalam an-nar, kekal di dalamnya. Dalam surat apa? Faedah yang sudah disebutkan kemarin. Surat apa? Al-Anbiya ayat berapa? 98. Siapa yang bisa menyebutkan ayatnya? Kemarin sudah disebutkan. Siapa yang mencatat ayatnya? Ada? Nanti dimurojaah lagi, ya. Diupayakan faedah yang sudah diketahui, yang sudah disampaikan di dars, diupayakan dicatat, ya. Qayyidul ilma bil kitabah. Catatlah ilmu dengan menulisnya. Karena kita tidak seperti para ulama salaf di zaman dahulu. Ada seorang alim min ulama salaf yang beliau memiliki kelebihan dari segi hafalan. Semua apa yang beliau dengar langsung terekam di dalam benaknya, di dalam pikirannya. Tidak pernah lupa. Sampai diriwayatkan setiap kali beliau masuk pasar, beliau menutup kedua telinganya. Karena khawatir ada input-input yang negatif. Ada suara-suara ucapan-ucapan kata-kata yang tidak baik masuk ke telinganya. Sehingga terus teringat. Makanya beliau setiap kali masuk pasar beliau tutup telinganya. Karena apa? Karena setiap yang didengar langsung diingat. Ya, ingat terus, tak pernah lupa. Nah, beda halnya dengan kita. Baru dengar, semenit kemudian sudah gak ingat apa tadi yang disampaikan, ya. Jadi perlu kita semua, ana antum, butuh setiap ada faedah untuk dicatat, sehingga kalau ikut kajian, pulang kajian kitabnya masih bersih, putih, polos, itu belum maksimal berarti, ya. Pulang kajian kitabnya yang berangkat bersih, putih, masih polos, pulang-pulang banyak coretan, nah itu, ya. Seperti halnya kita panah, banyak coretan-coretan, karena dari pelajaran yang didapat. Nah, jadi jangan dipertahankan. Saya pengen buku saya bersih terus, ya. Untuk pajangan, pajangan biar bersih, putih, jangan. Harus banyak coretan, ya. Coretan yang mengandung ilmu yang bermanfaat. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-muallif Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa qawlihi taala dan firman-Nya taala, yaitu firman Allah taala, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. A'ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Amman yujibul muttarra. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah di dalam tafsirnya makna dari penggalan ayat ini, amman yujibul muttarra. Yaqulu ta'ala dhikruhu. Qala Al-Imam At-Tabari fi tafsirihi yaqulu ta'ala dhikruhu amma tushrikuna billahi khairun amilladhi yujibul muttarra idza da'ahu. Berkata Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya tentang ayat ini, amma tushrikuna billahi khairun, apakah yang kalian sekutukan selain Allah adalah lebih baik? Itu apakah yang kalian ibadahi selain Allah dari berhala-berhala yang kalian sembah? Itukah yang lebih baik? Amilladzi yujibul muttarra idza da'ahu. Ataukah zat yang senantiasa mengabulkan doa orang-orang yang sedang dalam kesulitan ketika dia berdoa kepadanya? Jadi di sini ayat ini khitabnya kepada kaum musyrikin yang mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Itulah yang disebut dengan kesyirikan. Jadi selain beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Maka dalam rangkaian ayat ini, ya, ini sebenarnya rangkaian istifham, pertanyaan-pertanyaan, ya, yang khitabnya ditujukan kepada kaum musyrikin. Dimulai dari surat An-Naml ayat yang ke-59. Ini ayat 62. Jadi dimulai dari ayat 69. Ya. 60, 61 dan 62. Berisi seperti ini sighahnya. Apakah yang kalian ibadai selain Allah itu lebih baik, ataukah zat yang senantiasa mengabulkan doa orang-orang yang sedang dalam kesulitan jika dia berdoa kepadanya? Wa yakshifu su'an nazila bihi anhu, dan menghilangkan kejelekan yang turun kepadanya. Tentunya jawabannya apa? Allah yang lebih baik. Karena tentunya Allah adalah zat yang senantiasa mengabulkan doa orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Adapun berhala-berhala yang diibadahi atau disembah orang-orang musyrik, maka berhala-berhala itu sama sekali tidak bisa mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Di matan sebelumnya. Ya, waman adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Wahum an du'aihim ghafilun. Berhala-berhala yang diibadai selain Allah, semuanya ghafilun. Tidak tahu doa yang ditujukan kepada mereka. Sama sekali tidak tahu. Sama sekali lalai mereka. Jangankan mengabulkan, tahu saja tidak. Ya. Apakah yang seperti itu lebih baik, ataukah Allah yang senantiasa mengabulkan doa orang-orang yang sedang dalam kesulitan? Jawabannya, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini ayat ini berbicara tentang hal itu. Khitabnya kepada kaum musyrikin sebagai bentuk pengingkaran terhadap kesyirikan mereka. Wa yaj'alukum khulafa'al ard. Tuh, kita ulang. Jadi itu makna amman yujibul muttarra idza da'ahu. Kalau singkatnya bisa diartikan, siapakah yang mengabulkan doa orang-orang yang sedang dalam kesulitan, idza da'ahu, jika dia berdoa kepadanya, wa yakshifu su'a, dan menghilangkan kesusahan, wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan kalian khalifah itu pemimpin di muka bumi. A'ilahun ma'allah, adakah ilah, itu ma'bud. Ilah dalam bahasa Arab maknanya dalam ma'luh, ay ma'bud. Adakah sesuatu selain Allah yang berhak untuk diibadai? Tentu jawabannya tidak. Apakah ada sesembahan-sesembahan yang diibadai selain Allah? Qalilam ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengingat. Itu sedikit sekali kalian mengingat keagungan Allah dan mengingat nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah karuniakan kepada kalian. Yang itu menjadikan kalian berbuat kesyirikan. Jadi di sini kita bisa mengetahui di antara sebab seseorang terjatuh pada kesyirikan adalah karena qillatu dzikrillah, karena sangat sedikitnya dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan menjerumuskan dia ke dalam kesesatan dan penyimpangan terbesar adalah kesyirikan. Ya. Karena di ayat ini ditutup dengan teguran dan celaan terhadap kaum musyrikin. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian mengingat atau mengambil pelajaran. Kita baca syarahnya. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, amman ay man huwa. Amman maknanya adalah siapakah dia. Jadi makna ayat amman yujibul muttarra, itu siapakah dia yang mengabulkan doa orang-orang yang dalam kesulitan. Al-muttarra ay al-makrubul ladhi massahu ad-durru, yaitu orang yang makrub, orang yang sedang dalam kesulitan, yang ditimpa dengan ad-dur, dengan kesusahan, dengan kemadorotan, kesulitan, penyakit, musibah, bencana, kecelakaan, malapetaka, dan sebagainya. Itu semua tercakup dalam kalimat atau kata ad-dur. Maka, dialah Allah yang, atau siapakah yang mengabulkan doa orang-orang yang muttar? Jawabannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakshifu su, yakshifu maknanya adalah menghilangkan. As-su, kesusahan. Wa yaj'alukum khulafa al-ard, dan menjadikan kalian khulafa. Khulafa al-ard. Khulafa al-ard, al-idhafatu bima'na fi. Jadi penyandaran di sini bermakna fi. Khulafa al-ard itu adalah tarkibnya atau susunannya dalam bahasa Arab disebut mudaf, mudaf ilai. Khulafa sebagai apa? Sebagai mudaf. Al-ard sebagai mudaf ilai. Itu idofahnya, penyandaran yang seperti ini bermakna fi. Ya, jadi maknanya adalah khulafa fil ard. Khalifah, khalifah di muka bumi. Ayyukhlifu kullu qarnin al-qarna alladhi qablahu fil ardi. Maknanya adalah setiap generasi menggantikan generasi yang sebelumnya di muka bumi. Dinamakan khalifah. Khalifah dinamakan sebagai khalifah karena dialah yang menjadi pemimpin pengganti setelah generasi yang sebelumnya sudah tidak ada. Ya, itu yang disebut sebagai khalifah. Maka manusia seluruhnya ini Allah jadikan khalifah di muka bumi karena setiap generasi akan menggantikan generasi yang sebelumnya. Ketika generasi, suatu generasi sudah habis, maka akan digantikan generasi yang setelahnya. Maka itulah yang disebut al-khilafah di muka bumi. Allah jadikan manusia sebagai khalifah yang menggantikan antara satu generasi dengan generasi yang lain. A'ilahun ma'allah ay siwahu. Jadi makna a'ilahun ma'allah ay a'ilahun siwallah, apakah ada Tuhan sesembahan yang diibadai selain Allah? Yaf'alu hadhil asya'a, yang melakukan perkara-perkara ini, bikum, terhadap kalian. Apa yang dimaksud perkara-perkara ini? Yaitu apa? Ijabatul muttar, mengabulkan doa orang yang muttar. Kemudian apa? Kashfus su', menghilangkan kesusahan. Dan apa? Ja'lu al-khilafah fil ard, menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Wa yun'imu 'alaikum hadhihi an-ni'ama, dan memberikan nikmat kepada kalian nikmat-nikmat ini. Itu yang disebutkan di awal ayat tadi. Maka jawabannya apa? Tidak ada. A'ilahun ma'allah, apakah ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah yang melakukan ini semua? Jawabannya tidak ada. Ya, hanya Allah lah yang melakukan ini semua, yang mengaruniakan semua nikmat ini kepada manusia. Qalilan ma tadzakkarun, ay tadzkuruna tadzakkuran qalilan, kalian mengingat dengan sangat sedikit. Fi azamatillah, tentang keagungan Allah. Wa ni'amihi, dan nikmat-nikmatnya. Alaikum, atas kalian. Falidzalika asyraktum bihi ghairahu fi ibadatihi, oleh karena itu kalian menyekutukannya dengan selainnya di dalam ibadah. Ini disebutkan di sini, kenapa kaum musyrikun sampai terjatuh pada kesyirikan kepada Allah, itu beribadah kepada selain Allah, karena apa? Karena mereka sangat sedikit sekali mengingat keagungan Allah dan mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka. Sehingga di antara upaya untuk mencegah agar jangan sampai kita terjatuh pada kesyirikan adalah apa? Senantiasa dan memperbanyak kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maupun mengingat keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua hanya bisa dilakukan ketika seorang hamba mengenal Allah. Mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Qala hafizahullah ta'ala, al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayah, makna global dari ayat ini. Yahtajju ta'ala 'ala al-musyrikina fi ittikhadhihim asy-syufa'a, fi ittikhadhihim asy-syufa'a min duni. Allah berhujjah terhadap kaum musyrikin. Fi ittikhadhihim asy-syufa'a min dunihi, ketika kaum musyrikin menjadikan syufa'a, itu syafi', pemberi syafaat selain Allah. Bima qad 'alimuhu wa aqarru bihi min ijabatillahi lahum, dengan apa yang telah mereka ketahui dan mereka akui berupa ijabatullah lahum, pengkabulan Allah kepada mereka atau untuk mereka ketika mereka indama yad'unahu fi hali syiddati, ketika mereka berdoa kepada Allah fi hali syiddah, pada kondisi yang genting, pada kondisi yang sempit, pada kondisi yang mendesak. Wa kashfihi as-su'an nazila bihim, dan berupa kashfihi, yaitu penyingkapan Allah terhadap kejelekan yang turun terhadap mereka. Itu ketika Allah menghilangkan kejelekan, mengangkat kejelekan yang turun terhadap mereka. Wa ja'lihim khulafa'a fil ardi, dan ketika Allah menjadikan mereka, itu manusia itu, sebagai khulafa'a fil ard. Khalifah-khalifah di muka bumi. Ba'da amwatihim, setelah generasi-generasi yang telah mati. Yaitu generasi-generasi sebelumnya yang telah tiada, yang sudah meninggal. Fa idza kanat alihatuhum la taf'alu syai'an min hadhihi al-umuri fa kaifa ya'budunaha ma'allah. Jika ilah-ilah mereka, yaitu berhala-berhala yang mereka ibadai selain Allah, tidak melakukan satupun dari perkara-perkara ini, maka bagaimana mungkin kemudian mereka beribadah kepada mereka, beribadah kepada berhala-berhala tersebut selain Allah. Di situ tertulis, kalau di cetakan kanan tertulis, فَكَيْفَ يُبْعِدُونَهَا. Ya. Itu khotok matba'i, salah cetak, yang betul ya'budunaha. Yang cetakannya ada kesalahan, bisa dibetulkan. فَكَيْفَ يَعْبُدُونَهَا. Bagaimana mungkin kemudian mereka beribadah kepada berhala-berhala tadi? Padahal berhala-berhala tersebut tidak melakukan satupun dari yang disebutkan tadi. Yaitu apa? Mengabulkan doa orang yang sedang kesulitan, kemudian menyingkap kejelekan atau mengangkat kejelekan yang turun, dan menjadikan manusia sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi. Yang melakukan itu semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana mungkin kalian, wahai kaum musyrikun, ini mana ayat, kemudian beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa melakukan satupun dari perkara-perkara tersebut. Ya. Karena barakallahu fikum, kaum musyrikun di zaman Nabi, orang-orang musyrik Quraisy, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada tauhid rububiyah. Mereka ikrar, mengakui bahwasanya Allah satu-satunya zat yang menciptakan langit dan bumi. Satu-satunya zat yang memberi rizki. Satu-satunya zat yang mengatur alam semesta. Dan seterusnya dari perkara-perkara rububiyah. Tapi kemudian mereka kufur atau mengingkari tauhid uluhiyah. Mereka tidak mau. Mereka enggan kalau mengesakan Allah di dalam ibadah. Mereka maunya beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Ya, ketika mereka diajak untuk bertauhid, beribadah hanya kepada Allah, mereka bertanya dengan pertanyaan yang menunjukkan keheranan. Apakah kalian menjadikan Tuhan-Tuhan itu hanya satu? Ya. Nah, mereka enggan untuk beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. Maka di sini, di dalam ayat ini dan ayat-ayat yang sebelumnya, Allah mengingkari apa yang dilakukan kaum musyrikin tadi. Ya. Kalau mereka mengakui tauhid rububiyah, kenapa kemudian mereka tidak mau bertauhid uluhiyah? Kalau mereka mengakui bahwasanya Allah satu-satunya yang mengabulkan doa orang yang muttor, Allah adalah zat yang satu-satunya zat yang menghilangkan kejelekan dan kesusahan, dan satu-satunya zat yang menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, lalu kenapa mereka tetap beribadah kepada selain Allah? Ya, ini menunjukkan apa? Kontradiksi yang ada di dalam akal pikiran orang-orang musyrik. Sangat kontradiktif. Karena seharusnya tauhid rububiyah, konsekuensinya adalah tauhid uluhiyah. Ketika seorang hamba mengakui bahwasanya Allah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta, satu-satunya zat yang memberi rizki, satu-satunya zat yang mengabulkan doa orang yang kesulitan, satu-satunya zat yang menghilangkan kesusahan, maka konsekuensinya adalah hamba tersebut hanya akan beribadah kepada Allah satu-satunya. Tapi nyatanya orang-orang musyrik tidak. Ya. Qala hafizahullahu ta'ala, walakinnahum la yatadzakkaruna ni'amallahi 'alaihim illa tadzakkuran qalilan. Akan tapi mereka, yaitu orang-orang musyrik tidak mengingat nikmat-nikmat Allah atas mereka kecuali sangat sedikit. La yurithu khasyatallahi. Mengingat Allah sangat sedikit sekali, yang mana tidak bisa membuahkan rasa takut kepada Allah. Mereka mengingat Allah, tapi sangat sedikit sekali. Karena terlalu sedikitnya mengingat Allah, sampai zikir tersebut, ingatnya mereka kepada Allah tadi, tidak bisa membuahkan rasa takut kepada Allah. Walidzalika waqa'u fisyirki. Oleh karena itu, mereka akhirnya terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini diantara akibat ketika seseorang itu lalai dari mengingat Allah. Terlalu banyak lupa mengingat Allah. Dia mengingat Allah tapi sangat sedikit sekali. Maka akibatnya adalah dia akan terjatuh kepada kesyirikan waliyadu billah. Qala hafidhullah munasabatul ayati lil bab. Kesesuaian ayat ini dengan judul bab. Itu bab minasyirki al-istighatsatu bighairillah ayastaghitsa bighairillah wa ayyad'a ghairahu au yad'a ghairahu. Munasabatul ayati lil bab anna fiha butlana al-istighatsati bighairillah. Bahwasanya di dalamnya terdapat kebatilan istighatsah kepada selain Allah. Bahwasanya istighatsah kepada selain Allah itu batil. Liannahu la yujibul muttarra. Karena selain Allah, tidak ada yang bisa mengabulkan doa orang yang muttar. Tidak ada selain Allah yang bisa mengabulkan doa orang-orang yang muttar. Itu orang yang sedang dalam kesulitan. Wa yakshifu su'an nazila. Tidak ada yang bisa menghilangkan kejelekan yang turun. Wa yuhyi wa yumitu siwah. Dan tidak ada yang bisa menghidupkan maupun mematikan kecuali dia. Itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yustafadu minal ayah. Faidah-faidah yang bisa diambil dari ayat ini. Al-faidatul ula, faidah yang pertama, butlanul istighathati bighairillahi. Batilnya istighatsah kepada selain Allah. Fima la yaqdiru alaihi illallahu. Itu pada perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bisa merujuk kembali kepada penjelasan di pertemuan sebelumnya tentang jenis-jenis istighatsah. Bahwasanya istighatsah kepada selain Allah pada perkara yang tidak dimampui kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah perkara yang batil. Istighatsah yang batilah. Al-faidatu ats-tsaniyah, faidah yang kedua, annal musyrikina muqirruna bitauhidir rububiyyah. Ini yang penting untuk diketahui oleh seluruh kaum muslimin, bahwasanya orang-orang musyrik mengakui, itu orang-orang musyrik di zaman Nabi, mengakui tauhid rububiyah. Ya, mereka mengakui tauhid rububiyah. Jadi seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang musyrikin Quraisy di zaman Nabi yang kemudian diperangi Rasulullah, ya. Sebagian mereka akhirnya terbunuh di medan perang. Sebagian ada yang kemudian masuk Islam, ya. Orang-orang musyrik tadi ketika mereka dalam keadaan musyrik, mereka tetap mengetahui dan mengakui tauhid rububiyah. Jadi salah kalau sampai ada orang yang menggambarkan orang-orang musyrik di zaman Nabi yang menyembah berhala itu, menyembah batu, menyembah berhala yang namanya Lat, Manat, Uzza, Hubal, dan berhala-berhala yang lain, digambarkan mereka adalah orang-orang yang tidak kenal Allah. Ya. Orang-orang yang beragama animisme atau dinamisme. Lah, mereka kenal siapa Allah, dan mereka mengakui bahwasanya Allah satu-satunya zat yang menciptakan langit dan bumi. Satu-satunya zat yang memberi rizki dan seterusnya. Dari perkara-perkara rububiyah. Ya. Tinggal pertanyaan yang muncul kemudian. Lalu kenapa Padahal mereka sudah kenal Allah. Mereka mengakui Allah satu-satunya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kenapa kemudian mereka tidak menjadi orang mukmin? Mereka tidak dihukumi mukmin. Bahkan kemudian Rasulullah berperang, berjihad, memerangi mereka, membunuh mereka. Jawabannya adalah karena mereka tidak mau mengakui tauhid uluhiyah. Kalau kita sebutkan ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan hal ini terlalu banyak. Ayat-ayat yang menyebutkan tentang bagaimana orang-orang musyrik mengakui tauhid rububiyah. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard sayaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, mereka yang dimaksud siapa? Orang-orang musyrik ketika itu. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, sayaquluna Allah, niscaya mereka akan menjawab Allah. Jadi salah kalau sampai ada orang yang mengira orang-orang musyrik di zaman Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab, atau yang semisalnya, tidak kenal siapa Allah. Ya, salah. Mereka kenal Allah. Dan mereka mengakui Allah satu-satunya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tapi mereka enggan untuk mengesakan Allah di dalam ibadah. Mereka maunya beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Ya. Ini yang belum dipahami oleh banyak dari kaum muslimin di masa ini. Ya. Qala hafizallah annal musyrikin muqirruna bitauhidir rububiyyati. Bahwasanya orang-orang musyrik, yaitu di zaman Nabi, mengakui tauhid rububiyah. Walam yudkhilhum dzalika fil Islam, akan tetapi hanya tauhid rububiyah yang ada pada mereka ini tidak bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Ini. Karena tauhid itu harus lengkap. Ya. Tauhid itu ya, jika dipelajari di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasul, itu ada tiga jenis tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Seorang tidak akan bisa dikatakan bertauhid kecuali telah lengkap tauhidnya yang tiga ini. Ya. Tidak hanya cukup tauhid rububiyah, tapi enggak mau bertauhid uluhiyah maupun asma was sifat. Tidak bisa. Atau sebaliknya. Ya. Nah, seorang baru bisa dikatakan sebagai orang yang bertauhid, muwahhid, ketika dia mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma'nya dan sifatnya. Al-faidatu al-thalithah, faidah yang ketiga, al-istidlalu ala tauhidil uluhiyati atau ilahiyati bitauhidir rububiyati. Di dalam ayat ini juga terdapat pendalilan tentang tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Jadi tauhid uluhiyah itu adalah konsekuensi dari tauhid rububiyah. Zat, satu-satunya zat yang menciptakan langit dan bumi, satu-satunya zat yang memberi rizki, satu-satunya zat yang mengatur alam semesta, dialah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Kalau konteks ayat yang sedang kita bahas, satu-satunya zat yang bisa mengabulkan doa orang yang sedang dalam kesulitan, satu-satunya zat yang bisa menghilangkan kesusahan, satu-satunya zat yang menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, maka dialah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Demikian sisi pendalilan. Al-istidlal ala tauhidil ilahiyah bitauhidir rububiyah. Al-faidatu ar-rabiyah, faidah yang keempat. Al-ihtijaju alal musyrikina bima aqarru bihi ala ma jahaduhu. Berhujjah terhadap orang-orang musyrik dengan apa yang mereka akui terhadap apa yang mereka ingkari. Ya. Jadi dalam ayat ini, Allah berhujjah terhadap kaum musyrikin, yaitu membantah mereka. Dengan apa? Dengan sesuatu yang mereka akui, berupa tauhid rububiyah, ya, terhadap apa yang mereka ingkari, yaitu tauhid uluhiyah. Nah, tentunya ini konteksnya apa? Orang-orang musyrik yang semisal atau modelnya sama dengan orang-orang musyrik di zaman Nabi, yang mereka masih mengakui tauhid rububiyah, tapi tidak mau mengakui tauhid uluhiyah. Maka cara membantah mereka seperti ini. Bukankah Allah yang satu-satunya zat yang menciptakan langit dan bumi? Bukankah Allah satu-satunya zat yang memberi rizki? Bukankah Allah satu-satunya zat yang mengatur alam semesta? Lalu kenapa kalian tidak mau mengesakan Allah dalam peribadatan? Kenapa kalian masih beribadah kepada selain Allah? Ini cara membantah orang-orang musyrik yang masih mengakui tauhid rububiyah. Barakallahu fikum. Selesai kita dari syarah ayat ini. Ya, kemudian matan yang berikutnya adalah hadis, tersisa satu hadis, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bismillahirrahmanirrahim.